ya karena saya dan istri lagi enggak di rumah, kita misalnya mesepakati jatah makan mie instan seminggu sekali misalnya. Nah kebetulan lagi ada neneknya nih, neneknya maka bikinin. Kenapa nenek mau bikinin? Karena dia ternyata waktu dia nangis dia muntah. Neneknya kan gak tega ya bikinin. Nah akhirnya ketika bertemu sama saya dia pakai pola itu, nangis, abi pengen kan udah kemarin gak mau, gitu. Begitu dia muntah itu tunggu. Akhirnya dia pikir kan, gitu. Saya ngalah gitu, enggak saya ambil plastik saya bawa nenek, silakan muntah di sini. Kaget deh kan, muntah nggak jadi. Jadi memang begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.